بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu mengenai khilaf ulama tentang hukum zikir pada rukuk, tasbih dan yang lainnya. Dan niqash, yakni sisi-sisi bantahan masing-masing pendalilan kedua belah pihak, kita sampai pada kesimpulan bahwa memang sulit untuk mengatakan tasbih secara khusus, tasbih rukuk dan tasbih sujud adalah zikir yang wajib, mengingat hadis-hadis yang datang terkait dengan ini dhaif. Ya, dasar utamanya hadis Uqbah bin Amir dhaif. Kemudian hadis Ibn Abbas fa'azimu fihi al-Rab, dan pada sujud fajitahidu fi du'a, puncaknya menunjukkan perintah mengagungkan Allah pada rukuk. Dan sepertinya sebagaimana kata Nawawi bahwa pengagungan itu tercapai dengan lafaz apapun dari zikir-zikir yang warid. Dan perintah pengagungan itu pun ya, untuk dikatakan wajib juga sulit, karena perintah berijtihad bersungguh-sungguh banyak berdoa pada sujud ya, juga bukan hal yang wajib. Karena jika baca zikir pada sujud tanpa doa, maka sudah cukup. Namun disukai banyak berdoa. Dan kita sampai pada pendalilan yang terakhir yang mungkin untuk menguatkan wajibnya itu adalah apa? Apa? Apa yang mungkin bisa dipegang? Apa yang mungkin bisa dipegang? Apa Sufyan? Apa yang mungkin bisa dipegang untuk menguatkan pendapat yang mewajibkan zikir pada rukuk atau sujud? Lain dari jawab? Apa yang zikir yang dibaca saat rukuk? Ala Rabbiyal Azim. Saat sujud? Apa itu yang mungkin bisa dipegang adalah bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan zikir saat ruku dan sujud bersama perintah untuk mengikuti tata cara salat Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Malik bin al-Huwairith, sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya, jika kita ingin meniru tata cara sholat Nabi alaihi salatu wassalam, berarti kita juga jangan meninggalkan zikir saat rukuk dan sujud. Nah, ini yang mungkin menguatkan wajibnya. Jika kita tidak mengatakan mustahab, tetapi apakah mesti harus tasbih? Setiap kali rukuk tasbih tidak boleh ditinggalkan. Pada rukuk dan setiap kali sujud tasbih tidak boleh ditinggalkan. Atau terwakili dengan salah satu zikir yang warid. Nah, kita sulit untuk mendapatkan penentuan tasbih, bahwa tasbih yang wajib. Nah, itu hal yang sulit. Oleh karena itu Ibnul Mundhir dalam kitab Al-Awsat, dalam kitab Al-Awsat menegaskan bahwa sholat sah dengan membaca salah satu dari zikir-zikir yang warid. Ibn al-Mundhir menegaskan dalam kitab Al-Awsat bahwa sholat sah dengan membaca salah satu dari zikir-zikir yang warid. Imma tasbih, subhana rabbil azim, ada sujud subhana rabbil a'la, atau subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau yang lainnya. Ya. Barangkali ini yang terkuat, wallahu a'lam. Meskipun diutamakan subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la, dan itu yang paling singkat dari zikir yang ada, namun jika mengamalkan apa yang kita dengar seperti kata Ibn al-Mundhir, ya, dan itu sejalan dengan mazhab jumhur termasuk Al-Imam Ahmad pada riwayat yang lain, salah satu dari zikir itu dibaca sudah sah. Wallahu a'lam. Adapun jika seseorang menekuni tasbih, ruku atau sujud, palingan itu hanya dalam rangka kehati-hatian saja untuk keluar dari khilaf. Namun untuk memastikan hal itu berat dari segi dalil. Nah, berat dari segi dalil lebih tampak apa yang dikatakan Ibn al-Mundhir dalam Al-Awsat. Sah dengan membaca salah satu dari zikir-zikir yang warid. Nah, ini kesimpulan terakhir hasil pembahasan ana wallahu a'lam. Kalau kita pelajari pula bahwa minimal yang sempurna jika membaca subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal ala adalah dibaca 3 kali, dan mustahab dibaca lebih dari itu. Nah, jika ingin memanjangkan rukuk, sujud, cara yang ditempuh adalah mengulang-ulangi subhana rabbiyal azim sebagaimana pada qiyamul lail, qiyamnya lama, ya, berdirinya karena bacaan surat panjang. Jika ingin mengamalkan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW menjadikan rukuk juga lama mendekati, lama berdiri, dan begitu pula sujud, maka caranya adalah meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada hadis Hudzaifah. Subhana rabbiyal azim itu yang diulang-ulangi. Subhana rabbiyal a'la itu yang diulang-ulangi. Nah. Dan telah kita pelajari pula bahwa yang masyhur, yang ma'ruf di kalangan ulama, hampir keseluruhan ulama, jika bukan seluruhnya, bahwa disyariatkan menggabungkan zikir-zikir yang warid, dan sisi kekuatan pendapat itu tampak pada hadis Ibn Abbas yang telah diterangkan, fa'adhimu fihi ar-rabb, ada perintah mengagungkan Allah ar-rabb pada rukuk, dan itu perintah yang sifatnya mutlak. Semakin banyak zikir, berarti semakin mengagungkan. Ya. Masuk dalam maknanya menggabungkan beberapa zikir. Dan pada sujud, jika hidup doa, bersungguh-sunggulah. Ini banyak berdoa pada saat sujud. Sehingga masuk di dalam makna ini membaca zikir-zikir yang warid dari Nabi alaihi salatu wasallam yang mengandung doa. Digabung-gabung. Ya, bahkan membaca doa yang lain yang dirangkai sendiri jika ada masalah yang ingin diminta oleh Allah SWT dengan teks Arab, ya, juga tidak masalah. Nah, ini yang masyhur ma'ruf di kalangan ulama, hampir seluruh ulama juga tidak seluruhnya. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i yang ana nukil sebelumnya itu kan dari Al-Imam An-Nawawi. Ya, dari Al-Azkar. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Umm, dalam Al-Umm mengatakan, aku menyukai orang yang rukuk memulai zikir rukuk dengan Subhan Rabbiyal Azim 3 kali. Aku menyukai orang yang rukuk memulai zikir rukuk dengan Subhan Rabbiyal Azim 3 kali. Dan membaca apa yang aku telah hikayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau membacanya pada rukuk. Dan membaca apa yang aku telah hikayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau membacanya pada rukuk. Coba. Asy-Syafi'i dalam Al-Umm mengatakan apa? Aku menyukai orang yang rukuk memulai zikir rukuk dengan Subhan Rabbiyal Azim. Dimulai dengan Subhan Rabbiyal Azim 3 kali. Dan membaca apa yang aku telah hikayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau membacanya pada rukuk. Yang beliau hikayatkan sebelumnya adalah hadis Ali. Zikir rukuk yang warid pada hadis Ali, ana akan sampaikan nanti untuk kita hafalkan. Itu yang beliau maksud, yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i, yang beliau riwayatkan dengan sanadnya dalam Al-Umm sebelum ucapannya ini. Kemudian beliau mengatakan, kelanjutan kalam Asy-Syafi'i dalam Al-Umm, seluruh yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada rukuk atau sujud, seluruh yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada rukuk atau sujud, aku menyukai agar tidak diabaikan satupun darinya. Aku menyukai agar tidak diabaikan satupun darinya. Nah, ini nas kata Asy-Syafi'i dalam Al-Umm. Pada kitab Shalah. Pada jilid 2 halaman 250. Nah, ini pada kitab Shalah, pada bab Al-Qawl fi Ruku'. Nah, pada halaman 255. Nah, jilid 2 Al-Umm. Nah, bisa dipahami ini? Bersama dengan ini, Al-Albani rahimahullah, Al-Albani dalam sifat salat Nabi di bagian catatan kaki, yakni di sifat salat Nabi, Al-Albani rahimahullah berpendapat zikir-zikir yang warid pada rukuk dan sujud itu dibaca bergantian, terkadang yang ini, terkadang yang itu, bukan digabung-gabung. Nah, dan pada penjelasan beliau di catatan kaki sifat salat Nabi, beliau tidak setuju dengan pendapat yang masyhur tadi. Nah, menurut Al-Albani yang benar adalah dibaca secara bergantian, terkadang yang ini, terkadang yang itu, terkadang subhanallahil azim, terkadang subuhul kudus rabbul malaikat war ruh, ya, dan seterusnya, terkadang subhanallahil ala, terkadang subuhul kudus rabbul malaikat war ruh, dan seterusnya. Jadi menurut pendapat Al-Albani, satu-satunya jalan jika ingin memanjangkan rukuk dan sujud seperti hanya pada qiyamul lail, satu-satunya jalan adalah subhana rabbiyal azim yang diulang-ulang. Ya. Subhana rabbiyal ala yang diulang-ulang. Adapun digabung-gabung tidak bisa. Tidak setuju Al-Albani dengan itu. Sementara yang kalian dengar yang masyhur, ma'ruf, sampai Ibn Uthaymin rahimahullah dalam As-Syarh Al-Mumti mengatakan yang ma'ruf inda ammatil ulama, yang ma'ruf yang dikenal di kalangan keumuman ulama, itu tadi yang sudah kita dengar dari Al-Imam Syafi'i, dari An-Nawawi dan yang lainnya yang kita sempat ana nukil secara langsung di sini. Nah, sebentar hadis fa'adhimu fihi ar-rabb wa amma ruku' fa'adhimu fihi ar-rabb wa amma sujud fajtahidu fi ad-du'a, mendukung, sepertinya mendukung apa yang masyhur di kalangan keumuman ulama tersebut. Wallahu a'lam. Naam, wallahu a'lam. Berikutnya tambahan wa bihamdihi. Bagaimana dengan tambahan wa bihamdihi? Apakah waris dari Nabi alaihi salatu wassalam? Yani subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tambahan wa bihamdihi dan segala puji baginya. Subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung, wa bihamdihi dan segala puji baginya. Subhana rabbiyal ala wa bihamdihi, maha suci Rabbku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Tambahan ini diperdebatkan oleh ulama. Tambahan ini diperdebatkan oleh ulama. Ibnul Mundhir dalam kitab Al-Awsat telah menghikayatkan, menukil dari Ahmad, menghikayatkan dari Ahmad bahwa Al-Imam Ahmad berkata, amma ana. Naam, ini menukilkan nasnya dalam Al-Awsat. Kata Ibn al-Mundhir, waqila li Ahmad ibn Hanbal, waqila li Ahmad ibn Hanbal, dan dikatakan kepada Ahmad ibn Hanbal, naqulu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, naqulu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Apakah kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan tambah bihamdi? Qal, Al-Imam Ahmad menjawab, amma ana fala aqulu wa bihamdi, amma ana fala aqulu wa bihamdihi, adapun saya maka saya tidak membaca wa bihamdihi. Ini hikayat Ibn Mundhir dari Al-Imam Ahmad. Al-Imam Al-Syafi'i, statement beliau, nas Al-Syafi'i, statementnya. Dalam Al-Um, yang sudah kalian dengar tadi, ya, hanya menetapkan tasbih tanpa tambahan tersebut. Tanpa tambahan wa bihamdih. Nah, Asy-Syafi'i yang mengatakan, "Wa uhibbu an yabda'a ar-raki'u fi ruku'ihi." Dan aku sukai orang yang ruku' memulai pada ruku'nya, ay yaqul, membaca subhana rabbiyal azim 3 kali. Wa yaqul ma hakaitu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaquluhu. Dan membaca apa yang aku, ya, yang membaca setelah itu digabung apa yang aku hikayatkan bahwa Nabi alaihissalam membacanya, yaitu zikir pada hadis Ali akan disebutkan nanti. Wa kullu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'in aw sujudin, dan seluruh yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ruku' atau sujud, ahbabtu alla yuqassar anhu, alla yuqassir anhu, ahbabtu alla yuqassir anhu, aku menyukai bahwa orang yang salat tidak menyepelekan, mengabaikan ya satupun darinya. Nah, jadi beliau di sini hanya menetapkan subhana rabbiyal azim, yang pada sujud subhana rabbiyal a'la, tidak menetapkan wa bihamdihi. Hal itu dikarenakan riwayat-riwayat yang menetapkan tasbih tanpa tambahan tersebut, tanpa tambahan wa bihamdihi, riwayat-riwayat itu, yang riwayat-riwayat yang menetapkan tasbih tanpa tambahan wa bihamdihi, lebih banyak riwayatnya, lebih banyak dan lebih masyhur. Riwayat subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala, tanpa tambahan wa bihamdihi, riwayat itu lebih banyak dan lebih masyhur. Oleh karena itu kata Al-Imam Abu Dawud, kita tahu bersama Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud berguru kepada Al-Imam Ahmad, murid Al-Imam Ahmad. Al-Imam Abu Dawud berkata, nakhafu alla takuna mahfudatan, nakhafu alla takuna mahfudatan, nakhaf, kata Abu Dawud, nakhaf, kami khawatir, ya, kami khawatir alla takuna hadhihi ziyada mahfuza, riwayat tambahan ini tidak terjaga. Kami khawatir bahwa riwayat tambahan ini tidak terjaga. Alla takuna hadhihi ziyada mahfuza. Jika dikhawatirkan tidak terjaga, artinya apa? Riwayat itu syad atau munkar, syad atau munkar, munkar, bukan munkar ya, bukan munkar. Nah, munkar, munkar, yakni syad, maknanya apa? Maknanya ganjil, ya, keliru. Yani versi ini istilah hadis dalam mustalah syadzun munkarun, itu redaksi Arabnya, istilah mustalahnya syadzun atau munkar. Adapun maknanya dalam bahasa kita, maknanya ganjil, ganjil, ya, menyelisihi yang riwayat yang terjaga, yang terhafal, yang masyhur, yang ma'ruf, yani keliru riwayat. Jadi dikhawatirkan oleh Abu Dawud bahwa wa bihamdihi itu adalah riwayat yang keliru, yang ganjil. Dari ini dari Imam Syafi'i, kemudian statement dari Ahmad secara tegas mengatakan adapun saya tidak membaca wa bihamdi, dan vonis dari Abu Dawud bahwa tambahan itu syadz munkar, yakni ganjil, keliru riwayat. Yang demikian, wallahu alam, ya, kita tidak mengamalkan wa bihamdihi. Nah, ana secara pribadi tidak mengamalkan itu. Nah, adapun pendapat yang lain dalam masalah ini, ada riwayat lain dari Ahmad. Ada riwayat lain dari Ahmad yang menetapkannya. Riwayat itu dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Riwayat lain dari Ahmad dinukil oleh Ibn Qudamah dalam Al-Mughni. Kata Ibn Qudamah, Ahmad bin Nasr, Ahmad bin Nasr, meriwayatkan dari Ahmad, meriwayatkan dari Ahmad, menetapkan tambahan ini. dan berkata, telah datang yang ini dan telah datang pula yang itu. Telah datang yang ini dan telah datang pula yang itu. Telah datang yang ini maksudnya Subhanallah Rabbil Azim, Subhanallah Rabbil Ala. Dan telah datang pula yang itu maksudnya dengan tambahan Subhanallah Rabbil Azim wa bihamdi, Subhanallah Rabbil Ala wa bihamdi. Tidak ada yang aku tolak darinya. Tidak ada yang aku tolak darinya. Ya, Husain. Perhatikan. Tidak ada yang aku tolak darinya. Artinya, ya, terkadang membaca tasbih tanpa wabihamdih dan terkadang membacanya dengan tambahan wabihamdih. Nah, itu maksudnya. Terkadang membaca tasbih tanpa wabihamdi dan terkadang membaca tasbih dengan tambahan wabihamdi. Kadang ini, kadang itu. Nah, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengikuti riwayat ini. Nah, Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Mumti juga mengikuti riwayat ini. Dan Al-Albani. Nah, Ibnu Qudamah, Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Mumti dan Al-Albani mengikuti riwayat dari Ahmad ini. Jadi ketiga imam yang saya sebutkan ini merujukkan penetapan wa bihamdih. Ini caranya terkadang baca ini, terkadang baca itu. Nah, Al-Albani dalam sifat salat Nabi mengatakan sahih. Dalam sifat salat Nabi mengatakan sahih. Akhrajahu Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, At-Tabarani, wal Baihaqi. Sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ad-Darqutni, Ahmad, At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Ini pendapat yang kedua dalam masalah ini. Namun wallahu a'lam, sepertinya yang lebih tepat yang pertama. Nah, zikir rukuk lainnya yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam telah disebutkan, ya. Yang disebutkan di matan subhanallahumma rabbana bihamdika allahumma ghfirli, hadis Aisyah riwayat Muslim telah ana sampaikan. Juga subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh, di hadis Aisyah riwayat Muslim telah ana sampaikan pula. Tersisa yakni masih ada zikir-zikir yang lain, lengkapnya baca saja sifat salat Nabi. Sudah dikumpulkan semuanya oleh Al-Albani rahimahullah. Namun yang akan saya tambahkan di sini, karena ana telah nukil dari nas kalam Asy-Syafi'i dari Al-Umm, yaitu zikir yang diriwayatkan oleh Ali. Ada hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadis Ali ini dalam Al-Umm sebelum ucapannya tadi. Dan juga ana cek dalam Musnad Asy-Syafi'i, dalam musnadnya juga Asy-Syafi'i meriwayatkan ini dengan sanadnya. Nah. Dan selain Asy-Syafi'i yang juga meriwayatkan hadis Ali yang akan disebutkan nanti, selain Asy-Syafi'i yang juga meriwayatkannya adalah Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, selain Asy-Syafi'i dalam Al-Umm dan dalam Musnad juga diriwayatkan oleh Muslim. Ad-Darqutni. Ad-Darqutni dalam sunannya. Abu Awana dalam Musnadnya. Musnad Abi Awana. Dan At-Tahawi dalam syarh Ma'ani al-Athar. At-Tahawi dalam syarh Ma'ani al-Athar. Ini sekian a'imah yang telah mengeluarkan hadis Ali. Ya. Dan dinilai sahih oleh Al-Albani. lafaz hadis itu secara lengkap untuk zikir ruku, ya, dari gabungan seluruh riwayat yang ada, sebagaimana dalam sifat sholat Nabi, lengkapnya antum lihat sifat sholat Nabi halaman 133. Halaman 133. Nah, yaitu Allahumma laka raka'atu. Ini upayakan bisa dihafalkan ya. Nah, Allahumma laka raka'atu. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah aku rukuk. Wabika amantu. Wabika amantu. Dan hanya dengan-Mu aku beriman. Kepada-Mu aku beriman. Dan hanya kepada-Mu aku beriman. Walaka aslamtu. Dan hanya kepada-Mu aku berislam. Ya. Allahumma laka raka'atu. Ya Allah, hanya untuk-Mu aku rukur. Allahumma laka raka'atu. Hanya untuk-Mu aku rukur. Wabika amantu. Hanya kepada-Mu aku beriman. Walaka aslamtu. Dan hanya kepada-Mu aku berislam, berserah diri. Anta Rabbi. Anta Rabbi. Engkau lah Rabbku. Khasha'a laka sam'i. Khasha'a. Dari kata khusyuk. Dari kata khusyuk. Khasha'a laka. Telah khusyuk. Kepadamu. Untukmu. Sam'i. Pendengaranku. Sam'i. Sam'i. Pendengaranku. Wabasari. Wabasari. Penglihatanku. Basar. Basari. Wabasari. Penglihatanku. Wamukhi. Wamukhi. Mukh. Sumsum. Wamukhi. Ya. Atau otakku. Nah, pikiranku. Nah. Wa azmi. Jelas muh. Dalam bahasa mananya. Naam sumsum. Nah. Wa muhki. Apakah mungkin diartikan otak? Allah alam. Jelas sumsum. Yang maruf. Muhki. Nah. Wa muhki wa azmi. Dan sumsum itu memang ada di persendian tulang. Nah, istilahnya adalah tulang. Baik. Jadi wa mukhi. Wa mukhi dan sumsumku. Wa azmi dan tulang belulangku. Wa azmi dan tulang belulangku. Dan sumsum itu ada di persendian. Nah, persambungan antara tulang dengan tulang. Selaras ini. Nah. Jadi mukhi, sumsumku, wa azmi, tulang belulangku, wa asabi. Wa'asabi. Wa'asabi urat syarafku. Urat syarafku. Jadi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa'asabi. Ya, telah khusyuk untukmu, kepadamu, pendengaranku, penglihatanku, sumsumku, tulang belulangku, dan urat syarafku. Wa mastaqallat bihi qadami. Wamastaqallat bihi qadami. Wamastaqallat bihi qadami. Dan apa saja di tubuhku yang ditopang oleh kedua kakiku. Itu maksudnya. Wamastaqallat bihi qadami. Artinya, dan apa saja di tubuhku yang ditopang oleh kedua kakiku. Ini umum. Jadi awalnya dirincikan secara khusus. Khasha'a laka sam'i, telah khusyuk kepadamu, untukmu, pendengaranku. Kemudian disebut secara khusus wabasari, penglihatanku. Kemudian secara khusus disebutkan wa mukhi, sumsumku, wa azmi, ayat tulang belulangku. Kemudian secara khusus wa asabi, urat syarafku. Kemudian secara umum وَمَسْتَقَلَّتْ بِقَدَمِي dan apa saja di tubuhku, yani seluruh yang ada di tubuhku yang ditopang oleh kedua kakiku, لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, hanya untuk Allah Rabb alam semesta, hanya untuk Allah Rabb alam semesta. Nah, ini akhir pelajaran kita tentang rukuk. Dikir-dikir yang lainnya tafadhalu antum baca dan hafalkan dari sifat salat Nabi karya Al-Albani rahimahullah. Nah, wa raktifi bihadzal qadar, jazakumullah khairan. Subhanallah.